Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Program Fasihkan Huruf episode kali ini membahas beberapa kesalahan saat kita mengucapkan huruf ba dan dari mana kita seharusnya mengucapkan huruf ba. Kesalahan pertama, huruf ba terucap ba. Ini kesalahan yang tidak seharusnya terjadi karena keluar dari kefasihan orang Arab dalam mengucapkan huruf ba. Contoh yang salah, ababil misalnya, ini tidak seharusnya ketika kita membaca Al-Quran. Yang benar, ababil, ababil, tanpa ada hembusan atau dorongan nafas dari dalam mulut kita. Yang kedua, mengucapkan huruf ba menjadi ba. Contoh, di kata ababil, terucap ababil, ababil, mirip dengan P atau menjadi huruf P adalah perubahan dari huruf ba menjadi huruf yang lain. Kesalahan ketiga adalah melipat bibir ke dalam saat mengucapkan huruf ba. Contoh, ba, ba, ba. Ini tidak seharusnya. Kesalahan keempat, saat mengucapkan huruf ba bertasdid, ada suara yang keluar melalui rongga hidung, sehingga seolah-olah tertambahi oleh bunyi huruf mim. Misal, saat mengucapkan tabbat, tabbat, terucap menjadi tambat, tambat. Ini berarti ada penambahan huruf mim pada huruf ba yang bertasdid. Lalu, bagaimana seharusnya kita mengucapkan huruf ba? Kita mengucapkan huruf ba dengan mempertemukan antara bibir atas dan bibir bawah kita, ba, ba, ba, dan ketika bersukun, kita kol-kolahkan, kita pantulkan huruf ba, ab, ab, ba, bi, bu, ab, ib, ub, abba, ibbi, ubbu. Sekali lagi pengucapan huruf ba, ba, bi, bu, ab, ib, ub, abba, ibbi, ubbu. Demikian Fasihkan Huruf episode kali ini. Insyaallah nantikan di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.